Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudalil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah saya lihat masjid penuh sekali. Dan saya juga mengharapkan dan berangan-angan sekali kesemangatan dalam beribadah ini juga menular ke daerah-daerah. Sebab ketika kita misalnya mudik ke daerah-daerah itu, kita sangat sangat prihatin ketika menjumpai banyak masjid-masjid yang kosong, khususnya yang di daerah-daerah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kajian kita kali ini adalah makna ilmu dan pendidikan dalam Islam. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan tema ini. Tema ini adalah bagian dari seri kajian Islamic Worldview, pandangan hidup Islam. Bagaimana Islam memandang fenomena terhadap persekitaran, terhadap alam, terhadap misalnya konsep Tuhan, konsep Nabi, konsep wahyu, makna kebahagiaan, makna ilmu, dan seterusnya. Ilmu dalam Islam menempati predikat yang sangat penting sekali. Bahkan dalam surat Muhammad disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kalimat la ilaha illallah ada kata-kata fa'lam. Artinya apa? Fa'lam berarti ketahuilah, akar katanya dari kata ilm. Sebelum kata syahadat di situ, kata tauhid di situ, kalimat tauhid di situ didahului dengan ilmu. Maka bertauhid yang benar, berilmu yang benar, beribadah yang benar turunannya, yaitu ibadah dan seterusnya, itu harus didasarkan pada ilmu yang benar. Makanya ini menepati hal yang sangat penting sekali. Dan ini tidak kita jumpai di agama-agama selain Islam. Khusus di sini sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu, bahkan ilmu akan semakin orang berilmu akan semakin menguatkan keimanannya kepada sang penciptanya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apa itu ilmu? Mungkin bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian ingin mencoba menguraikan apa itu ilmu. Baik. Definisi ilmu adalah sifatun yang kasifu biha ilal matlubi inkisyafan taman la yabqa ma'ahu raibun wala syakun. Ini kalau kita pelajari dulu di tingkat ya mungkin 1 SMA ya, kalau kita sekolah di Gontor dulu. Jadi ilmu itu adalah satu karakter yang bisa menjelaskan satu objek secara lengkap, sempurna, tidak tersisa sedikit pun keraguan. Jadi orang berilmu itu terbebas dari keraguan. Tidak ada keraguan lagi. Beribadah pun kalau sesuai dengan ilmunya akan berlipat-lipat pahalanya. Apalagi sekarang musim haji. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin di kalangan jamaah, bapak-bapak, ibu sekalian ini mungkin sebentar lagi mau melaksanakan ibadah haji. Maka bekalilah dengan ilmu. Bukan sebatas ilmu tata cara mengerjakan haji, ibadah haji, namun ilmu tentang sirah, ilmu tentang jihad nuzulil ayat, jihad. Jadi tempat-tempat turunnya ayat di mana. Jadi ketika kita misalnya mendatangi Masyarul Haram, kita tidak kehilangan momentumnya. Jadi kita semakin khusyuk. Kemarin ada tetangga yang minta saran. Saya katakan jangan lupa bawa pakaian. Kalau misalnya ada peninggalan orang tua, sarung atau pakaian orang tua, bawa saja. Nah, nanti begitu selesai haji, selesai berihram, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, pakai sarung itu. Insya Allah orang tuamu yang sudah meninggal misalnya juga mendapatkan amal jariah. Karena sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? Berapa? 100.000. Nah, amal jariah. Di situ. Demikian juga di Masjid Nabawi. Mendapatkan, oh, dan orang tua kita yang sudah meninggal sangat senang sekali karena mendapatkan keturunan yang soleh, anak yang soleh. Kalau kita tidak mensolehkan diri kita, jangan berharap anak kita juga jadi soleh. Nah, gitu. Baik, ini jadi penting sekali ilmu dan adab dalam Islam. Nah, bagaimana peradaban Islam itu maju dengan ilmu? Dan bagaimana perkembangan ilmu dalam Islam itu dimulai dari wahyu, dari Al-Quran. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabatnya Al-Quran, metode mengajar Rasulullah, sehingga menciptakan generasi yang luar biasa. Murid-murid Rasulullah semuanya itu akhirnya memimpin dunia, dan tidak lama setelah itu berkembang pesat Islam di seluruh penjuru dunia. Bagaimana metode Rasulullah? Pertama, Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah itu, Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Quran, seperti Al-Quran berjalan. Nah, bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada sahabatnya sehingga menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman hidup. Penjelasan para sahabat, kami tidak mempelajari Al-Quran kecuali kami pertama apa? Membacanya. Dilatih membaca yang benar, makhrajnya. Apalagi waktu itu belum ada baris titiknya dalam Al-Quran itu. Antara ba, ta, sa, sama semuanya. Ha, kho, jim, sama semuanya. Ain, goin, fa, kof, gak ada bedanya. Dilatih membaca sampai betul bacaannya. Nah, kemudian dipahamkan maksud ayat ini adalah ini. Setelah dipahami dengan betul, tidak ada penyalahgunaan terhadap ayat, tidak ada kesalahpahaman, kemudian diminta untuk menghafalkannya. Setelah menghafalkannya, baru mengamalkannya. Nah, makanya al-ilmu qoblal qaul wal amal, atau memahami, mengetahui dulu sebelum ngomong dan sebelum berbuat, beramal. Membacanya, dan itu tidak banyak langsung, tidak misalnya Al-Baqarah sampai selesai, enggak, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat sampai selesai. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga cepat sekali. Dan semua ilmu-ilmu itu berkembang dari wahyu ini. Maka apapun, apapun latar belakang keilmuan kita, jika kita sungguh-sungguh mempelajarinya dan berniat karena Allah semata, maka akan meneguhkan keimanan kita. Jadi ternyata Al-Quran adalah jalan hidup, worldview. Quran diturunkan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Untuk mengenali jalan pulang, jalan kembali kepada Rabb-nya, kepada Sang Khalik, penciptanya. Makanya kita sering mendengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sering mendengar ini, Bapak-bapak? Kapan mendengar ayat ini? Ketika ada kematian? Enggak. Ya. Ya sayangnya ayat ini sering kita dengar waktu ada orang mati sebagai pembukaan dan seterusnya. Ini ayat ini turun bukan untuk orang mati. Bukan. Untuk orang hidup. Orang mati dibacakan ayat itu meskipun dia mendengar, kalaupun dia mendengar juga tidak bermanfaat lagi. Ini untuk orang yang masih hidup. Bagaimana mengenali jalan pulang? Karena Al-Quran itu kunci kebahagiaan. Nah, nanti juga ada dalam Islamic worldview itu makna kebahagiaan dalam Islam, sa'adah. Makna sa'adah. Nah, oleh karena itu dengan ilmu yang kuat itu pendidikan juga harus berbasis wahyu. Misalnya kita mulai dari keluarga, keluarga inti dulu. Dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Api neraka. Kenapa? Dalam ayat ini disebutkan ya, dilanjutkan, wa quduhan nasu wal hijaro. Bahan bakar neraka itu dari manusia, bangkai-bangkai manusia dan bebatuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditanya, dijelaskan di situ, Rasulullah ditanya, apa maksud bebatuan itu? Apakah batu di neraka itu lebih kecil daripada atau sama dengan batu di dunia? Rasulullah menjawab, satu batu di neraka itu lebih besar dari gunung yang paling besar di dunia. Jadi kalau orang jatuh, dihempaskan ke neraka dari atas ke bawah sampai ke dasarnya itu 70 tahun baru sampai. Kalau kita naik pesawat dalam ketinggian sekitar 40 ribu kaki, naudzubillah, pesawat jatuh dari atas sampai ke bawah itu berapa menit? Kira-kira, saya pernah tanya ke pilot, kira-kira sekitar 15 menit, kurang lebih 40 ribu kaki sampai, belum tentu masih hidup itu. Dan kebanyakan orang mati jatuh dari sangat tinggi itu, 40 ribu. Kan luar biasa. Nah, kemudian disebutkan lagi, alaiha malaikatun ghilad syidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang tidak ada kelemah lembutan sedikit pun dan sangat sadis. Di situ disebutkan sifat malaikat, karakter malaikat yang menjaga neraka itu mempunyai taring. Kemudian kalau burung terbang dari ini apa pundak ya, bahu kanan sampai ke kiri, perjalanannya itu 2 bulan terbang baru sampai. Jadi besar sekali. Nauzubillah. Jadi kalau kurikulum pendidikan berbasis wahyu ini, peserta didik mau diajari ilmu apa saja, nanti muaranya adalah semakin beriman dan bertakwa. Tidak akan neko-neko. Kalau dari jadi pedagang, dia akan jadi pedagang yang jujur. Jadi karyawan, dia akan jadi karyawan yang baik. Jadi polisi juga menjadi polisi yang baik. Jadi tentara juga demikian. Jadi pejabat demikian. Menteri juga akan jadi menteri yang baik. Jadi presiden juga presiden yang baik. Itu kalau pendidikannya diawali dengan pendidikan yang bagus. Nah, di sini ada makna semuanya, arti daripada ku anfusakum wa ahlikum nar. Didiklah dengan adab dan berikanlah pengajaran. Taatilah Allah, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk maksiat dan perintahkan keluargamu untuk berzikir, selalu mengingat Allah sehingga Allah menyelamatkan kalian dari neraka. Nah, Ayat ini juga mengandungi makna hadis bahwasanya perintah kepada anak melakukan sholat di usia yang ketujuh dan pukullah di saat usia ke-10 kalau dia tidak mau sholat. Tentu pemukulannya bukan pemukulan penyiksaan, tapi pemukulan kasih sayang. Kita sering kadang-kadang berharap anak kita soleh, tapi kita tidak siap kalau anak kita soleh. Kadang-kadang kalau anak soleh kan menyuruh kita ke masjid terus. Kita kadang-kadang juga tidak siap. Nah, ini contoh institusi pendidikan kita. Beberapa contoh negatif. Nah, ini saya lihat iklan 5 atau 7 tahun yang lalu. Ini sudah banyak sekali, bukan yang tampak ini saja, banyak sekali yang berseliweran di sekitar kita. Contoh misalnya motivasi menuntut ilmu harus diiming-imingi mendapatkan 20 motor, 200 notebook, apalagi itu banyak sekali. Gratis ini, gratis itu. Jadi motivasi peserta didik, orang mencari ilmu pun hanya dunia saja. Hanya membidik skillnya ini aja. Anak masuk TK, tujuannya apa? Biar bisa masuk SD. Sehingga di TK dia harus ya, dalam tanda kutip, disiksa untuk cepat bisa baca tulis. Karena syarat masuk SD harus baca tulis. Tujuan masuk SD adalah untuk bisa masuk SMP. Demikian juga begitu seterusnya, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Akhirnya tujuan pendidikan hanya sebuah industri pendidikan yang bertujuan untuk menjawab soal saja, soal ujian. Nah, dampaknya apa? Nah, kita lihat misalnya ada banyak masalah. Ini dulu ya, 5 atau 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu, di mana semuanya UN itu menjadi target dalam bagi sebuah lembaga pendidikan. Maka fenomena seperti ini, melepaskan kegadisan demi lulus UNAS dan seterusnya, itu banyak sekali pemberitaan seperti ini. Nah, muncul juga bisnis ahli kunci jawaban. Kemudian begitu lulus, ini di Banyuwangi misalnya, dan saya kira sudah fenomena seperti ini, fenomena yang wajar setiap tahun. Ya. Apakah begini ekspresi orang bertambah ilmu? Konvoi, terus lepas baju, coret-coret dan seterusnya. Ini padahal kan dinyatakan oleh lembaga pendidikan, kamu lulus, ilmumu bertambah, betul nggak? Tapi mengekspresikannya, rasa syukurnya seperti ini, seperti orang yang tidak berilmu. Berarti ada yang salah, ada yang masalah di situ. Ini banyak sekali. Pesta lulus dengan mesum. Kami nadar lari keliling sekolah. Masa lulus sekolah seperti ini contoh ekspresi anak-anak kita, adik-adik kita yang bertambah ilmunya dan dinyatakan lulus. Maka oleh karena itu Imam Ghazali, siapa Imam Ghazali itu? Wafatnya tahun berapa? 1111. Lebih dari 900 tahun yang lalu. 906 tahun yang lalu. Ini kita lihat dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, "In kunta taqsudu bil ilmi," jika kamu menuntut ilmu hanya untuk berbangga-banggaan, untuk berkompetisi, berbangga-banggaan, kemudian untuk menyaingi temanmu, mencari nama, mencari muka di masyarakat, untuk mengumpulkan harta dunia, maka disebutkan di sini, sungguh ketika itu kamu sedang menghancurkan agamamu dan kamu juga sedang membinasakan diri kamu sendiri. Bahkan guru-gurunya itu dipersalahkan. Guru yang tetap mengajari kamu ilmu, sedangkan dia tahu niat kamu seperti ini semuanya, dia seperti menjual pedang untuk perompak di jalanan. Makanya dalam Islam itu hakikat ilmu adalah untuk menambah rasa takut kepada Sang Khalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Kalau dia mempunyai gelar doktor, profesor dan seterusnya tapi tidak semakin takut kepada Allah, berarti dipertanyakan keilmuannya. Jadi tujuan mencari ilmu agar biar lebih bertakwa kepada Allah. Sebab ilmu itu bukan berita. Ilmu itu bukan wacana. Ilmu itu bukan informasi. Tapi nur, cahaya. Cahaya Allah yang disematkan dalam dada-dada kita sehingga bisa lebih memotivasi kita untuk mengagungkan Sang Pencipta. Ini keutamaan menuntut ilmu dalam Islam, mendapatkan keridhaan Allah, didoakan malaikat, penduduk langit dan bumi hingga ikan-ikan di lautan serta semut-semut di lorong-lorong tanah. Dan Rasulullah juga bersabda, orang yang mencari ilmu keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia dimudahkan jalannya ke surga. Dan dia syahid fi sabilillah. Ini kita lihat, ilmu adalah buah dari keimanan. Sebab iman itu uryan, telanjang. Iman itu telanjang. Bajunya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buah dari iman itu adalah ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya yang dulu kita pelajari kelas sekitar kelas 2 SMP lah gitu. Akhi lantana lal ilma ila bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah cerdas. Orang menuntut ilmu itu harus cerdas, apalagi ilmu agama. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ada adalah ilmu fardu ain, ilmu yang setiap muslim itu wajib mencarinya, setiap individu muslim wajib membekali dirinya dengan ilmu itu, seperti ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu fikih, tata cara sholat, zakat, haji dan seterusnya, itu fardu ain semuanya. Sampai bahasa Arab pun, kalau dulu, ulama dulu mengatakan ini termasuk fardu ain. Sebab kenapa? Kan sudah ada terjemahannya. Tidak cukup. Kalau kita membaca Al-Fatihah saja, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya, terjemahannya apa? Betul. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tidak ada salahnya terjemahan ini. Tapi apakah masuk semuanya? Maksud Al-Quran itu yang dalam bahasa Arab ke dalam terjemahan ini? Tidak. Mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Istiqomah itu artinya continue, terus menerus, konsisten. Kurang konsisten dalam kebaikan. Tidak semua orang yang continue terus menerus itu istiqomah. Kalau terus menerus dalam berbuat jahat, dari kecil sampai dewasa main judi terus, oh, kamu istiqomah sekali. Ya enggak, tidak bisa begitu. Jadi tunjukilah, arahkanlah kami ke jalan orang-orang yang selalu beristiqomah, menjadi konsisten dalam kebaikan. Jadi cerdas, harus cerdas. Cerdas. Jadi janganlah sampai seperti pemikiran beberapa kalangan masyarakat awam itu, orang masuk pesantren itu indikasinya adalah orang yang nakal, kurang berprestasi, kena narkoba, baru dipesantrenkan. Pesantren itu bukan tempat rehabilitasi atau OSIS. Enggak keterima di sana sini, apa OSIS otak sisa gitu ya. Jadi enggak diterima di SMP negeri, enggak diterima di SMA 1 dan seterusnya, baru dimasukkan pesantren. Jangan kayak begitu. Kalau inputnya seperti ini, outputnya juga akan jelek. Karena ulama itu, kalau dia akan jadi ulama, dia akan meneruskan misi kenabian. Dia harus pilihan. Janganlah yang paling pintar ke kedokteran terus, ke teknik terus, kasihan nanti. Yang mempelajari ilmu agama orang-orang yang inputnya rendah. Jangan begitu, sebab Allah menciptakan orang pintar itu tidak banyak, tidak banyak. Nah, Dr. Adian pernah mengatakan begitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Orang yang pintar itu ada tanggung jawabnya. Tidak sama dengan orang yang bodoh. Dia harus tamak, antusias terhadap ilmu, sungguh-sungguh. Harus ada modal. Berteman atau dekat dengan seorang guru yang memiliki ilmu yang ingin kita pelajari. Harus dekat, jangan dijauhi. Terus yang terpenting, tidak bisa instan. Harus ada waktu yang panjang. Jangan merasa cukup, saya sudah ikut WA grup dengan ustadz ini, ustadz itu. Tidak cukup WA ini. Terus nanti tersinggung live group. Nah, itu kan fenomena masyarakat sekarang begitu, perkotaan. Baik. Nah, jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Kita datang ke majelis-majelis taklim. Jadi sama-sama kita menguatkan. Ini contoh jihad dalam thalabul ilmi. Bahaya sekali, ini kan banyak sekali. Inilah contoh, masih ada sampai sekarang. Bukan zaman dulu saja. Keteladanan dalam mencari ilmu. Ini Imam Bukhari, penulis Sahih Bukhari itu, dia mengatakan, saya menulis atau menulis kitab Sahih ini atau berguru itu sampai ke 1000 guru. Dan setiap guru saya belajar kepada mereka lebih dari 10.000 hadis. Imam Nawawi setiap harinya membaca 12 jenis ilmu yang berbeda. Fikih, hadis, tafsir dan sebagainya. Inilah profil ulama-ulama kita tempo dulu. Jadi jangan pernah kita meremehkan ulama-ulama kita. Ketika dia menulis kitab misalnya, bekalnya adalah paling tidak dia wudu dulu, sholat dulu. Maka ketika kita membaca kitab mereka pun, sebaiknya kita juga membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Jadi manusia pilihan betul. Banyak di antara mereka yang sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Itu bukan sholat isya-nya jam 3 pagi, enggak ya. Tapi waktu isya langsung. Nah, kalau sholat isya-nya jam 3 pagi ya enggak usah diomongkan lah. Al-Hafidh Abu al-A'la Al-Hamadani sampai menjual rumahnya seharga 60 dinar. 60 dinar kalau sekarang 2 juta kali 60. Berapa ini? 2 juta setengah kali 60. Hanya untuk beli kitab. Hanya untuk, kalau pemikiran kita ya, rumah dijual untuk kitab. Itu keseriusan mereka. Imam Bukhari dalam semalam seringkali terbangun, menyalakan lampu, menulis apa yang teringat dalam benaknya, kemudian beranjak akan tidur lagi, terbangun lagi, dan seterusnya hingga 18 kali. Kapan tidurnya? Kecintaannya terhadap ilmu. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Nah, ini contoh, jangan lihat yang sini ya, yang sini. Ini Jess Cooper nih. Teman saya terakhir ketemu Ramadan di Gontor. Orang Melbourne, Australia. Dia belajar Islam secara serius ke Gontor. Dan untuk ke Gontor itu menjual semua yang dimilikinya untuk menuntut ilmu. Anak istrinya dibawa semuanya. Saya tanya, gini. Kapan kamu selesai di Gontor. Sampai sampai berapa lama kamu akan belajar di Gontor? Dia mengatakan sampai uang saya semuanya habis. Makanya itu dia akan baru akan balik lagi. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah dulu ketika baru 3 bulan saya ajak ngobrol bahasa Arab sudah bisa menjawab. Ini keseriusan, serius. Mu'alaf tapi betul-betul semangat belajar Islamnya, bukan sekedar jiping, bukan sekedar ngaji kuping, tetapi secara ilmiah. Ini contohnya. Jadi if light is in your heart, you will find your way home. Ini pentingnya ilmu. Jika ada cahaya, ada hidayah dalam kalbu kamu, niscaya kamu akan tahu jalan pulang. Light, hidayah itu adalah ilmu. Itulah pentingnya, mahalnya ilmu. Ini keluh kesah curhatnya Imam Syafi'i. Baik, sebenarnya masih banyak dan terpaksa waktu yang lebih berkuasa. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua singkat, ada dua menit mungkin. Baik, kalau ini kita akhiri saja. Dan sebelumnya saya ingin membacakan sedikit dari pembukaan tafsir At-Tabari, ya, yang beliau tulis itu. Sungguh aku merasa heran kepada orang yang membaca Al-Quran dan tidak memahami maksudnya. Bagaimana dia bisa menikmati bacaannya? Ini yang setiap harinya menulis 40 lembar per hari. Kecintaannya terhadap ilmu sampai beliau tidak sempat menikah. Sampai di usia tuanya. Beliau ini termasuk usia yang 70 tahun lebih. Kalau kita melihat dari tahun lahirnya sampai tahun wafatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya, menjadi pegangan bagi kita semuanya, dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya untuk kita ajarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan sanak kerabat kita. Aku lupa lihada astaghfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.